Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار خرفنا عزكم الله الحمد لله. Segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatannya, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan dan waktu luang, sehingga alhamdulillah tanpa adanya halangan apapun kita bisa kembali berjumpa untuk kembali belajar tafaqquh fiddin, talabul ilm, mempelajari ilmu agama yang mulia ini. Dan itu merupakan bentuk kemuliaan dan karamah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba yang dikehendakinya, khusus di hada zaman, terlebih khusus pada zaman sekarang ini. Hadirin a'azakumullah, kita akan melanjutkan kembali kajian risalah ما هي السلفية, apa itu salafi, yang ditulis oleh Al-Syeikh Al-Duktur Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala wa ra'ah. Kita masih membahas bab yang keempat yang menjelaskan tentang hukmu ittiba' wal intisab ila salafiyah, hukum mengikuti dan menyandarkan diri kita kepada salafi. Telah kita baca keterangan dari penulis Hafizahullah Ta'ala bahwa hukum mengikuti prinsip salaf, hukum mengikuti akidah salafiyah adalah wajib, dikarenakan salaf, akidah salafiyah itu adalah Islam itu sendiri. Salaf dan salafiyah itu adalah sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman para sahabat. Diibaratkan seperti orang yang sedang sholat. Sholat dia tidak akan sah sampai dia membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu merupakan rukun, ruhnya sholat, baik sholat sunnah atau sholat yang wajib. harus membaca surat Al-Fatihah. Kalau tidak membacanya, maka batal sholatnya. Demikian pula, seseorang itu dikatakan di atas kebenaran, dikatakan mengikuti kebenaran apabila dia mengikuti prinsip salaf, mengikuti prinsip salafiyah. Dikarenakan salaf itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Salaf itu adalah pemahaman para sahabat. Salaf itu adalah Islam itu sendiri. Sebagaimana orang itu wajib untuk mengikuti Islam, wajib untuk beragama Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih yang mutawatir, beliau bersabda, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni Rasulullah." Aku diperintah untuk memerangi umat manusia hingga mereka semua berkata dua kalimat syahadat masuk ke dalam Islam. Sebagaimana orang itu wajib untuk mengikuti Islam, maka dia juga wajib untuk mengikuti prinsip salaf, mengikuti prinsip salafiyah. Islam dan salaf sama. Salafiyah dengan Islam sama. Islam adalah salafiyah, salafiyah adalah Islam. Apabila ada yang membedakan antara Islam dengan salafi, seakan-akan salafi, salafiyah itu kelompok tersendiri. Seakan-akan salafiyah itu adalah kelompok sempalan atau semisal itu, maka bisa jadi orang tadi jahil, memang tidak tahu hakikat salafi, atau bisa jadi makir, orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian terhadap salaf, sehingga dia membuat umat manusia merasa samar, kabur, tidak mengetahui apa itu salaf, apa itu salafiyah, membuat mereka jauh dari prinsip salaf wassalafiyah. Kita juga membaca keterangan dari penulis hafizahullah ta'ala, menukil ucapan para ulama menjelaskan tentang prinsip salaf yang wajib untuk diikuti. Dan juga kita membaca dalil-dalil dari Al-Quran yang disebutkan oleh beliau hafizahullah menjelaskan tentang wajibnya kita untuk mengikuti prinsip salaf, wajibnya kita untuk mengikuti prinsip salafiyah. Sekarang kita lanjutkan keterangan dari penulis hafizahullah. Beliau menyebutkan dalil dari hadis. Dalil dari hadis yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti salafiyah, kewajiban kita untuk mengikuti prinsip salaf. Beliau mengatakan, qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis yang pertama yang beliau sebutkan sebagai dalil kewajiban mengikuti prinsip salaf. Fi haditsil Urbat ibni Sariyah al-masyhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari sahabat Al-Urbat ibnu Sariyah, wafihi, di antara penggalan hadis itu adalah, hadisnya lumayan panjang, yang di situ sebab Rasul bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki rutinitas setiap selesai sholat beliau memberikan wejangan kepada para sahabat, memberikan nasihat, memberikan tausiah kepada para sahabat. Suatu saat selesai sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang tidak seperti biasa, nasihat yang begitu menyentuh, nasihat yang sangat mendalam, membuat para sahabat ketika itu menangis, bergetar hati mereka. Bahkan mereka menganggap seakan-akan ini nasihat terakhir, seakan-akan Rasul akan berpisah dengan para sahabat. Otomatis setelah tausiah diberikan, para sahabat berbondong-bondong mendatangi Rasul dan kemudian meminta dari beliau, "Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina." Wahai Rasulullah, wejangan yang engkau sampaikan tadi seakan-akan wejangan terakhir, seakan-akan wejangan orang yang hendak berpisah jauh. Tolong beri kami wasiat. Kalau memang itu adalah nasihat terakhirmu, beri kami wasiat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beberapa wasiat kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan di antara isi wasiat beliau dikatakan oleh penulis rahimahullah, di antara isi wasiatnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan ucapan ini sebelumnya Rasul memberitakan kepada para sahabat tentang keadaan umat Islam sepeninggal beliau. Beliau mengatakan, mayya'ish minkum ba'di fasayarakhtilafan kathira. Kalian, siapapun di antara kalian yang masih diberi umur panjang oleh Allah sepeninggalku nanti, akan melihat bagaimanakah perpecahan umat Islam dengan perpecahan yang sangat banyak. Kemudian beliau memberikan solusinya. Kalau ternyata kalian mendapati perpecahan itu, kalau kalian mendapati perselisihan itu, solusinya cuma satu. Apa itu? Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Pegang baik-baik sunnahku. Ikuti baik-baik sunnahku. Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Dan ikuti pemahaman para khulafa ar-rasyidin, para sahabat sepeninggal beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah itu, gigit pemahaman itu dengan gigi geraham kalian. Tidak semata-mata memeganginya, tidak semata-mata menggandolinya, tapi benar-benar dipegangi dengan kuat sampai digigit. Bukan hanya digigit dengan gigi depan, tapi digigit dengan gigi paling belakang, gigi geraham. Menunjukkan kewajiban, ditekankannya untuk benar-benar memegangi sunnah beliau dan memegangi pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian jangan sampai ikut atau mengamalkan perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kullu bid'atin dalalah, karena setiap yang baru dalam urusan agama itu adalah kebid'ahan yang sesat. Ini diantara bentuk wasiat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Al haditsu akhrajahu ashabus sunan wa huwa haditsun sahih. Hadits ini dikeluarkan oleh para ulama yang memiliki kitab sunan seperti Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan selainnya. Wa huwa haditsun sahih, dan haditsnya sahih. Dikatakan oleh penulis Habibullah, sisi pendalilan dari hadis ini untuk menunjukkan kewajiban kita mengikuti prinsip salaf, beliau mengatakan, wajhul istidlal, qala al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, sisi pendalilan dari hadis ini yang menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti prinsip salaf, untuk mengikuti akidah salafiyah, dikatakan oleh al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah, beliau berkata, faqarana sunnata khulafaihi bisunnatihi wa amara bittiba'iha kama amara bittiba'i sunnatihi. Pada hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggandengkan sunnah beliau dengan sunnah para sahabat, dan beliau memerintahkan untuk mengikuti pemahaman para sahabat sebagaimana beliau memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau. Yakni dalam hadis ini terdapat perintah yang jelas, yang tegas, gamblang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Bukan hanya sampai situ saja. Demikian pula wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, tapi juga ikuti pemahaman para sahabatku. Kalau kamu ingin tahu bagaimanakah sunnahku, lihat bagaimanakah pemahaman para sahabatku. Kalau kamu ingin bisa meyakini, memahami, mengimani sunnahku dengan benar, ikuti jalan dan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan hukum mengikuti sunnah Rasul, hukum mengikuti pemahaman para sahabat, dan itu merupakan prinsip salaf, wajib. Karena di sini beliau memerintahkannya. Wa balagha fil amri biha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menekankan perintahnya. Ya, enggak semata-mata mengatakan alaikum. Kalimat alaikum, ya, menurut tata bahasa Arab itu merupakan bentuk isim fi'il amr. Ya, yaitu bentuk perintah, ya, di antara bentuk perintah yang ada. Yang namanya perintah menurut tinjauan syariat itu hukumnya wajib. Dari satu kalimat ini saja sudah menunjukkan kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Namun Rasul tidak hanya itu. Tidak hanya mengatakan alaikum, tapi belum mengucapkan yang setelahnya, abdu alaiha bin nawajib. Gigit sunnah tadi dengan gigi geraham kalian. Gak semata-mata mengaku, gak semata-mata dengan lesan, tapi amalkan, imani. Apalagi kalian nanti akan mendapati fitnah yang besar, mendapati badai ikhtilaf, perpecahan umat, ketika umat Islam itu sendiri bingung terhadap agamanya, bingung terhadap sunnah nabinya. Disitulah semakin wajib untuk mengikuti sunnah Rasul dan pemahaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ingat, Rasul mengucapkan sabda ini setelah sebelumnya beliau memberitakan kondisi umat Islam di akhir zaman sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Carut marut urusannya. Banyak perpecahan, banyak kelompok, masing-masing mengatasnamakan Islam tapi hakikatnya beda. Ajarannya beda, masing-masing memiliki undang-undang sendiri, masing-masing memiliki pemahaman sendiri. Naam yang dibawa oleh mereka Al-Quran. Naam yang mereka bawa adalah Al-Hadis. Namun ternyata mereka tidak memahaminya dengan benar, tidak mengamalkannya dengan benar. Disimpangkan maknanya, disesuaikan dengan hawa nafsunya, disimpangkan dan disesuaikan dengan kepentingan kelompoknya masing-masing. Yang terjadi akhirnya perpecahan. Umat Islam bingung. Zaman sekarang kalau dikatakan Islam, orang itu masih bertanya-tanya, Islam menurut siapa? Islam versinya siapa? Islam kayak gimana? Perpecahan di mana-mana. Rasul memberikan solusi, solusi yang bagus, yang tepat. Kalau seandainya semuanya itu kembali kepada solusi ini, maka perpecahan itu akan hilang. Perpecahan itu akan terobati. Semua akan kembali bersatu sebagaimana para sahabat dulu bersatu di atas kebenaran. Solusinya adalah alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan ikutilah pemahaman para sahabatku. Banyak orang yang mengaku cinta Rasul, ikut sunnah Rasul, ya, membela sunnah beliau, mengaku cinta dengan sunnah beliau. Banyak. Bahkan bisa kita katakan semua orang yang mengaku dirinya Muslim pasti dia mengaku cinta Rasul dan cinta dengan sunnah beliau. Itu enggak dilakukan lagi. Namun ternyata kecintaan mereka ini salah kaprah. Mereka cinta dengan sunnah Rasul, tapi ternyata mereka memahami sunnah beliau tidak seperti yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya terjadi yang namanya ta'arud, kontra. Enggak cocok, pengakuan dan realita gak sesuai. Pengakuannya cinta Rasul, tapi ketika disodori amalan Rasul, disodori sunnah beliau yang sesungguhnya, antipati, fobi, lari, tidak mau mengakui, membenci, bahkan menganggapnya keras, menganggapnya sesat, menganggapnya salah, wa ila akhir. Mereka salah kaprah. Ada satu poin yang mereka lupakan. Apa itu? Wasiat Rasul yang selanjutnya. Beliau tidak hanya mengatakan alaikum bisunnati, pegangi sunnahku. Ada lanjutannya. Lanjutannya inilah yang tidak banyak orang paham. Tidak banyak orang mengerti, bahkan kebanyakannya meninggalkan. Kebanyakan mereka cuma alaikum bisunnati, titik. Gak lanjut. Sementara Rasul mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnahku dan ingat pegang pemahaman para sahabat. Beliau meminta kita untuk merujuk kepada para sahabatnya. Karena memang pemahaman mereka lah yang dijadikan sebagai rujukan. Karena mereka yang melihat Rasul. Mereka yang langsung mendapatkan Islam dari sumbernya. Mereka langsung mengkaji Al-Quran dari sumbernya. Mereka mendapatkan penjelasan dari sumbernya. Maka pemahaman mereka di atas semuanya. Ini yang membedakan. Ini solusinya. Ketika banyak orang mengaku Islam, ketika banyak mengaku mengikut sunnah Rasul, cinta dengan sunnah Rasul, ya, uji mereka dengan pemahaman para sahabat. Lihat bagaimana mereka memahami sunnah Rasul. Kalau mereka memahami sunnah Rasul dengan pemahaman dirinya sendiri, pemahaman kelompoknya, diikutkan dengan selera hawa nafsu mereka sendiri, maka dusta pengakuan mereka, cinta Rasul, dusta pengakuan mereka, mengikuti sunnah beliau. Tapi kalau kita melihat ada orang yang mengaku cinta sunnah Rasul, mengimani sunnah beliau, dan memahaminya dengan pemahaman para sahabat, maka itulah yang benar. Dan ternyata tidak ada yang mengamalkannya kecuali satu, yaitu salafi ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan hatta amara bi ayyu adda alaiha bin nawajib. Rasul benar-benar menekankan perintahnya untuk mengikuti ajaran beliau dan pemahaman para sahabat. Sampai beliau memerintahkan kita untuk menggigit sunnah tadi dengan gigi geraham kita. Seandainya sunnah itu bentuknya konkret, ya, sesuatu yang bisa kita gigit, Rasul memerintahkan untuk menggigitnya dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas, ya. Orang itu kalau sudah gigit pakai gigi geraham, kuat berarti. Kalau dicabut dengan keras, resikonya besar. Ya, bisa rontok giginya. Sama, kalau orang itu sudah mengikuti sunnah yang benar, kalau dicabut sunnah itu dari dirinya, rontok bangunan sunnahnya. Wa hadza yatanawal ma aftau bihi wa sannuhu lil ummah. Mengikuti para sahabat, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu mencakup segala perkara. Semua yang diajarkan oleh Rasul, semua yang dipahami oleh para sahabat, itu wajib untuk diikuti. Jadi gak milih-milih. Mana yang enak dipakai, yang gak enak tinggal. Itu namanya bukan mengikuti. Ya, itu namanya bukan mengikuti. Bukan menggigit namanya. Ngicipi. Ya, bukan gigit namanya. Rasul meminta kita untuk menggigitnya. Pegang baik-baik. Ya, jangan cuma ngicipi. Nek enak yo dilanjut, nek gak yo tinggal. Sesuai dengan hawa nafsu dan akalnya. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalau kamu mengaku cinta Rasul, ngaku mengimani sunnah beliau, amalkan sunnah beliau seutuhnya, udkhulu fis-silmi kafatan. Masuk Islam itu sih benar seluruhnya, totalitas. Jangan warna-warni, jangan gaduh-gaduh. Satu warna saja, ikuti seluruhnya. Semua aspeknya diikuti, baik masuk akal atau tidak. Karena urusannya adalah agama, urusannya adalah sunnah, urusannya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka prinsip yang benar, amanna kullun min indi rabbina. Kita beriman, semua datangnya dari Allah, itu adalah ajaran Rasul kita, pemahaman para sahabat kita, imani, yakini, pegangi, bela. Apapun resikonya. Itu yang benar. Semua aspek kehidupan kita harus sesuai. ucapannya sesuai, tindak tanduknya sesuai, prinsip dan keyakinannya sesuai. Gak kemudian ngakunya, hatinya cinta, ucapannya beda. Ucapannya cinta, hatinya mungkin condong, tindak tanduknya beda. Ini namanya dusta, gak sesuai. Yang diinginkan dalam hadis ini adalah harus mengikuti semua. Jangan milih-milih. Jangan kemudian kita pikir dengan akal kita. Jangan kemudian kita pikir dengan hawa nafsu kita. Ini urusannya agama. Ketika Allah memerintahkan kita, Rasul memerintahkan kita untuk mengikutinya, ikuti. La takhafu billahi lawmata la'im. Jangan khawatir, jangan takut dengan celaan orang yang mencela. Barakallahu. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala, selesai ucapan beliau rahimahullah. Wa qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammi at-ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Dhammu at-Ta'wil, mengomentari hadis yang sama. Fa amara bitamassuk bi sunnati khulafaihi kama amara bitamassuk bi sunnatihi. Pada hadis di atas, Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan pemahaman para sahabatnya, sebagaimana Rasul memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau sendiri. Wa akhbara annal muhdatsat bid'un wa dhalalah. Dan pada hadis di atas, Rasul menjelaskan bahwa semua perkara yang baru yang di atas namakan syariat itu perkara yang bid'ah dan sesat. Ya. Segala sesuatu yang ditambah-tambahkan dalam syariat yang tidak dicontohkan dalam Islam tapi di atas namakan Islam, yang enggak ada dalilnya, tidak pernah diamalkan oleh Rasul, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat, itu adalah perkara bid'ah muhdatsah muhtara'ah. Dan statusnya pasti dolalah. Tidak mungkin benar. Pasti sesatnya, pasti salahnya. Islam sudah sempurna. Rasul meninggal dalam keadaan Islam itu sudah tersampaikan semua. Taraktukum alal mahajjatil bayda layluha kana hariha. Kata Rasul SAW. Aku meninggalkan kalian di atas bukti yang jelas, malam seperti siang. Tidaklah Rasulullah SAW diangkat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala meninggal dunia, melainkan Islam telah sempurna. Para ulama kita mengatakan, faman lam yakun yawma idin dina, lam yakun yawma idin. Ketika hari itu tidak dikatakan sebagai agama, maka sampai hari ini tidak bisa dikatakan agama, sampai hari kiamat tidak bisa dikatakan sebagai agama. Perkara yang baru itu bukan perkara, bukan termasuk dari agama. Perkara yang sesat, perkara yang menyimpang. Sungguh amat lancang orang-orang yang menambah-nambahi syariat Islam. Orang-orang yang menambah-nambahi sunnah beliau. Kemudian mengatakan, hada min indillah. Ini adalah ajaran Islam. Ini adalah sunnahnya Rasul. Na'udzubillahi min dalik. Sudah berdusta atas nama Allah. Menyesatkan umat manusia. Dan menambah-nambahi syariat. Wal'iyadzubillah. Tidak ada ceritanya perkara baru yang tidak ada contohnya itu benar. Barang siapa yang mengatakan perkara yang baru yang tidak ada contohnya itu benar, maka secara tidak langsung dia telah menuduh Rasul, menghina beliau, tidak amanah. Ada yang disembunyikan. Beliau berkhianat terhadap wahyunya. Berbahaya. Semua yang telah disampaikan oleh Rasul itu sudah sempurna. Syariat yang telah beliau bawa sejak beliau diutus sampai beliau meninggal sampai saat ini sampai hari kiamat, itu tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Sudah baku, sudah sempurna. Jangan ditambah-tambahin. Al-iqtisadu ala sunnati khairun minal istihadi ala bid'ah. Sederhana, tapi sesuai sunnah, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan bimbingan dan contoh, lebih baik, lebih bagus daripada semangat, tapi gak ada dalilnya. Sudah capek dosa. Sudah capek dosa. Gak dapat pahala. Neraka balasannya wal'iyadzubillah. Lebih baik sederhana. Ya, semampunya, tapi sesuai dengan bimbingan. Sesuai dengan bimbingan. Sesuai dengan dalil. Sesuai dengan ajaran. Beliau melanjutkan, wa huwa ma lam yuttaba' fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala sunnatu ashabih. Yang namanya kebid'ahan itu adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan bimbingan Rasul dan tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini komentar dari dua ulama, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, menjelaskan tentang hadis di atas yang intinya adalah kewajiban kita untuk mengikuti sunnah Rasul, kewajiban kita untuk mengikuti pemahaman para sahabat, dan kewajiban kita untuk mengimani dan mengamalkan sunnah tersebut, pemahaman tersebut pada semua aspek kehidupan kita. Kemudian penulis hafizahullah ta'ala melanjutkan, beliau membawakan penukilan dari para ulama kita menjelaskan tentang bab ini. Qala al-muallif hafizahullah naqlani muhimmani fil babi huna. Dua penukilan yang penting untuk disampaikan pada bab ini. Yang pertama, beliau menukil dari ucapannya Al-Imam Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi ini punya kitab Sunan, Sunan Ad-Darimi. Masyhur beliau. Nama beliau Utsman bin Sa'id. Ya, nama beliau adalah Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, qala al-imam Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi fi kitabih al-'adzim ar-radd 'ala al-jahmiyah. Berkata al-imam Utsman ibnu Sa'id Ad-Darimi dalam kitab beliau bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu kelompok ekstrim, dikafirkan oleh para ulama. Mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang janggal. Di antara keyakinannya, mereka ini tidak mengakui nama dan sifatnya Allah. Ya, mereka mengatakan Allah itu tidak punya nama, tidak punya sifat. Coba sesuatu yang tidak punya nama dan tidak punya sifat itu apa namanya? Eh? Sesuatu yang tidak punya nama, tidak punya sifat apa namanya? Tidak ada apa-apa. Sesuatu yang tidak ada. Eh? Sesuatu yang tidak ada. Secara tidak langsung mereka menolak keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok Islam dikafirkan oleh para ulama. Al-Imam Ad-Darimi, beliau punya kitab. Ya, satu kitab khusus isinya membantah dan mengupas habis prinsipnya orang-orang Jahmiyah dan menjelaskan bagaimanakah kesesatan prinsip tersebut. Raddan ala qawli ba'dihim fi babir ru'yah. Dalam kitab itu Al-Imam Ad-Darimi membantah ucapan sebagian orang-orang Jahmiyah dalam bab ru'yah. Ru'yah itu salah satu dari sifat Allah. Ru'yatullah. Yani Allah itu bisa dilihat nanti di hari kiamat. Ya, bisa dilihat nanti di hari kiamat. Di padang mahsyar, kemudian di surga. Barakallahu fiik. Kalau di surga, itu khusus untuk orang yang beriman. Orang-orang yang masuk neraka, gak bakal bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang Jahmiyah, mereka mengatakan, inna la naqbal hadhil athar wa la nahtaju biha. Orang-orang Jahmiyah mereka mengatakan, kami menolak riwayat-riwayat dalam bab ini dan kami tidak akan berdalil dengan riwayat-riwayat tersebut. Ya, ini termasuk di antara prinsipnya orang-orang Jahmiyah, mereka menolak athar. Mereka menolak hadis, mereka menolak sunnah. Terang-terangan mereka mengatakan kami tidak menerima. Ya, kami pembenci. Kami tidak suka. Kami tidak akan memeganginya. Kami tidak akan mengimaninya. Ini prinsipnya orang-orang Jahmiyah. Faradda 'alaihi biqaulihi. Maka Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, beliau membantah mereka dengan ucapannya. Ya, ini sesungguhnya dialog ini itu khusus dalam pembahasan sifatnya Allah. Namun dinukil oleh penulis dalam kitab ini karena di situ dialog atau bantahan dari Al-Imam Ad-Darimi, di situ terdapat penjelasan tentang bagaimanakah prinsip yang benar dalam mensikapi sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Wa illa dialognya sebenarnya khusus tentang sifat Allah ru'yah. Allah bisa dilihat. Nah, orang-orang Jahmiyah menolak Allah itu tidak akan bisa dilihat. Ya, orang-orang yang tidak beriman dengan sifat ini akan diharamkan, tidak bakal bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahubillah. Ya, ketika disampaikan kepada mereka dalil-dalilnya dari Al-Quran jelas, ya, alal araik yang durun, ya, di atas ranjang-ranjang penduduk surga itu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis juga jelas Rasul mengatakan innakum satarauna rabbakum, kalian akan melihat Rabb kalian, kama taraunal qamar, sebagaimana kalian melihat rembulan, la tudamuna bi ru'yatihi, yakni kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihatnya. Kita melihat bulan kan enggak ada yang berdesak-desakan, ya toh. Penduduk bumi banyak. Bulan cuma satu. Tapi enggak ada yang berdesak-desakan melihat bulan. Demikian pula nanti di hari kiamat, orang-orang yang beriman akan melihat Allah dan tidak berdesak-desakan. Jelas riwayatnya. Orang-orang Jahmiyah dengan lancar mengatakan, la naqbal, kita tidak terima. Ini hadis macam apa? Masa Allah bisa dilihat? Wa ila akhirin. Mereka menolak, mereka menentang. Maka Imam Ad-Darimi membantah mereka. Dalam bantahan beliau, beliau menjelaskan bagaimanakah prinsip yang benar dalam mensikapi sunnah Rasul. Prinsip yang benar dalam mensikapi dalil. Beliau mengatakan, Qultu ajal. Al-Imam Ad-Darimi mengatakan, memang benar. Wala kitaballahi taqbalun. Jangankan hadisnya Rasul. Ya. Ayat saja kalian tentang. Ya. Al-Quran itu saja kalian tentang. Apalagi sunnahnya Rasul. Ya. Al-Quran yang sudah jelas konkretnya. Ya. Semua orang yang masih ada fitrahnya bakal menerima Al-Quran. Menjunjung tinggi Al-Quran. Ya. Lawang tukang becak saja. Menghormati Al-Quran. Menghormati Al-Quran. Orang-orang kelas bawah saja menghormati Al-Quran. Bukti mereka menghormati Al-Quran. Coba bantingin Al-Quran di hadapan mereka. Habis kamu. Bela, ini Al-Quran baru nyawur. Orang-orang Jahmiyah, jangankan hadisnya Rasul, Quran saja enggak mau, menolak, ya, menolak. Bahkan salah satu di antara tokoh ekstremnya mereka, mereka sampai mengatakan saya ingin menghapus salah satu ayat dari Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Allah. Kelancangannya mereka, ya, makanya para ulama tanpa ragu mengatakan kafir mereka, murtad dari Islam. Waliyahubillah. Katanya Imam Ad-Darimi, jangankan hadis, ya, Quran saja kalian tolak. Ara'aitum illam taqbaluha atasyukuna annaha marwiyatun 'anis salaf. Wahai orang-orang Jahmiyah, apakah ketika kalian menolak riwayat-riwayat tadi, apakah kemudian riwayat itu dusta, salah, tidak pernah diriwayatkan dari para sahabat? Penolakan kalian itu bukan berarti merendahkan status hadis tadi. Justru malah meninggikan riwayatnya Rasul. Justru malah meninggikan kedudukan hadisnya Rasul. Kalian menolak bukan berarti salah riwayatnya. Kamunya yang salah. Ma'thuratun anhum. Riwayat-riwayat tadi itu diriwayatkan dari mereka. Mustafidatun fihim. Terkenal di kalangan mereka para sahabat, ya tawarasunaha an a'lamis sunnah wa fuqahaihim qarnan ba'da qarnin. Riwayat itu diwarisi satu sama lain oleh generasi Islam dari masa ke masa. Yakni ketika kalian menolak riwayat tentang sifat ru'yah, ya. Ya wis. Jangankan hadis, ayat saja kalian tolak. Ayat saja kalian tolak. Sekarang, katanya beliau, saya mau bertanya kepada kalian. Ketika kalian menolak riwayat ini, ketika kalian menolak sunnah Rasul, Ketika kalian menolak hadis Rasul dalam bab ini, saya mau tanya kepada kalian, ketika kalian menolaknya, apakah kemudian kalian ragu kalau riwayat ini dari mereka? Apakah kalian meragukan keabsahan riwayat ini dari para sahabat? Apakah kalian meragukan keabsahan riwayat ini dari Rasul? Mereka mengatakan, qalu na'am. Ya. Jahmiyah, orang-orang Jahmiyah, secara otomatis mereka mengatakan, na'am. Iya. Maksudnya adalah, ya, kalau urusan status, iya. Memang itu diriwayatkan dari sahabat. Memang itu dari Rasul. Memang. Tapi isinya itu yang tidak bisa masuk akal. Kita gak bisa terima. Kalau dari Rasul, benar dari Rasul. Dari sahabat, benar dari sahabat. Kami mengakui itu semua. Tapi kandungannya, isinya itu gak masuk akal. Masa Allah bisa dilihat? Gak bisa saya. Loh, kamu ragu tak dari Rasul? Gak ragu. Dari Rasul memang. Ragu tak dari sahabat? Gak, memang dari sahabat. Loh, kok gak diterima? Nah ini pertentangan keyakinannya mereka. Kalau ditanya betul dari Rasul, ya betul. Dari sahabat, betul dari sahabat. Kok gak diterima? Di sisi lain mereka menganggapnya, iya itu sunnahnya Rasul. Tapi mereka gak mau nerima. Kenapa? Gak masuk akal. Ya, gak bisa diterima oleh akal. Ulna, kata Imam Ad-Darimi rahimahullah, fahasbuna iqrarukum biha alaikum hujjah lidakwana annaha masyhurah marwiyah. Ya sudah. Pengakuan kalian ini tuh sudah cukup bagi kami untuk membantah kalian bahwa sunnah itu adalah sunnah yang harus dibela dan sunnah yang sudah dikenal. Cukup. Cukup kalian mengatakan itu dari Rasul, itu sudah membantah kalian sendiri. Kok bisa kalian ngaku itu dari Rasul tapi kalian gak mau nerima? Kok bisa kalian mengaku itu dari sahabat tapi kalian gak mau nerima dengan alasan gak masuk akal? Dengan alasan gak sesuai dengan hawa nafsu. Lah kok bisa? Kamu itu siapa? Ngomongi mereka, ngomongnya cinta, tapi kok gak mau? Hah? Bertentangan sekali. Cukup kalian mengatakan dan mengakui kalau itu dari Rasul, itu sudah sebagai bantahan untuk membantah kalian sendiri. Ya? Itu sebagai bantahan untuk membantah kalian sendiri. Tadawalat hal ulama wal fuqaha. Dan riwayat tadi itu sudah dikenal oleh para ulama dan para ahli fikih yang lain. Fahatu anhum mithlaha hujjatan li da'wakum allati kadzabtumul athara kullaha. Sekarang coba datangkan kepada kami prinsip para ulama yang mendukung kalian. Ya. Coba sekarang prinsip yang kalian pegangi sekarang ini, mana contohnya? Ya, mana contoh? Lihat hadis yang kalian tentang tadi diakui oleh semua ulama dari seluruh penjuru dunia. Hadis yang kalian tentang tadi diakui oleh semua ahli fikih, semua madhab fikih mengakuinya. Sekarang kalau kamu mengakui kalau itu dari Rasul, kamu mengakui itu dari para sahabat, tapi kemudian kalian menentangnya, coba datangkan kepada saya, ada enggak dari ulama-ulama sekarang? Ulama-ulama yang ada yang seperti kalian ini, mana contohnya? Model keyakinan kayak kalian ini mana contohnya? Kamu itu ngambil keyakinan kayak ini dari mana? Ngomongin ngaku dari Rasul lah kok ditentang? Ngakunya itu dari para sahabat lah kok ditentang? Mana ulama yang seperti kalian ini, mana? Ditantang oleh Imam Ad-Darimi. Fala taqdirun an ta'tu fiha bi khabar wala ayah wala athar. Waqad alimtum insyaallah annahu la yustadrak sunan rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ahkam wa ashabu wa ahkamuhum wa qadayahum illa bihadhihi al-ayat. Kata Imam Ad-Darimi, kalian enggak bakal bisa mendatangkan orang-orang yang mendukung kalian. Kalian enggak bakal bisa membawakan rekomendasi untuk keyakinan kalian. Kan memang kalian keyakinan kalian itu ganjil, aneh, nyeleneh, aneh, unik. Ya. Ngawur keyakinan kalian ini. Gak ada satupun ulama yang mengikuti keyakinan kalian. Gak ada satupun ulama ahli fikih di zaman itu. Sampai sekarang, sampai hari kiamat. Yang mengikuti keyakinan kalian. Gak. Dan saya yakin, kata Imam Ad-Darimi. Saya yakin, kalian sendiri pun. Kalian sendiri itu meyakini sesungguhnya. bahwasannya sunnah Rasul, ajaran beliau tidak bakal sampai kepada kita kecuali di jalurnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dari mana kita bisa tahu sunnah Rasul kalau bukan dari hadis? Dari mana kita bisa tahu ajaran Rasul kalau bukan dari hadis-hadis beliau? Nah, kalau hadis Rasul kalian tentang, lah kok bisa kalian ngaku cinta sama sunnahnya beliau? Nah, kalau para sahabat berita mereka kalian tentang, lah kok bisa kamu mengaku ikut dengan sunnahnya Rasul? Dari mana prinsip kayak gitu? Coba datangkan satu ulama saja yang mengakui keyakinan kalian. Tidak bakal bisa kalian mendatangkan. Bahkan semua ulama sepakat untuk membantah kalian. Bahkan semua ulama sepakat untuk menyalahkan kalian. Prinsip macam apa yang kayak gitu? Kalian sendiri loh tahu kalau sunnah Rasul itu bisa sampai kepada kita dengan hadis. Lah hadis lah kok kalian tentang itu bagaimana? Prinsip seperti apa ini? Belum mengatakan illa bihadhil athar wal asanid ala ma fiha min al ikhtilaf wa hiya sababu ila dalik. Kalian pun tahu bahwasanya sunnah Rasul, pemahaman para sahabat itu tidak akan bisa sampai kepada kita kecuali dengan riwayat-riwayat ini, kecuali dengan hadis-hadis ini. Kalau kalian tak tanya, wahai orang-orang Jahmiyah, kamu bisa tahu tentang sunnah Rasul dari mana? Pasti kalian akan menjawab, ya dari hadis. Nah sekarang ini hadis dari Rasul, kenapa kok ditentang? Mereka tidak bakal bisa jawab. Kalian mengakui kalau sunnah Rasul itu bisa diketahui dengan hadis. Tapi sekarang ketika datang kepada kalian hadis dari Rasul, lah kok ditentang? Lah kok diingkari? Kok bisa? Sama kita katakan kepada mereka-mereka yang membenci sunnah Rasul, ya. Kita tanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Kalian bisa tahu tentang ajaran Islam itu dari mana? Dari hadis. Nah sekarang ketika datang kepada kalian sunnah Rasul, kok kalian mengingkarinya? Kalian mengakui kalau kita ini bisa paham sunnah Rasul dengan hadis, tapi kalian sendiri menentang hadis tadi. Ya, ibaratnya itu ya, contoh misalnya ya. Ya, kita itu tahu jalan menuju Surabaya, yuk kesini. Misal ada jalan lurus ini, pelang kesini, itu jalan ke Surabaya. Tapi kok gak mau lewat situ? Nah terus mau kemana? Katanya mau ke Surabaya. Lah kok gak mau lewat jalan itu? Ini jalan ke Surabaya? Iya. Terus kamu mau ke mana? Mau ke Surabaya. Kok gak lewat itu? Jangan lewat situ. Terus mau kemana? Ya sama. Kalian mengaku cinta sama Rasul. Ketika disadari disodohi sunnah beliau, kok menolaknya? Lah kamu itu sesungguhnya cinta siapa? Cinta Rasul? Apa sama siapa kamu cintanya? Lah sunnah Rasul kamu gak mau. Seperti orang-orang Jahmiyah ini. Ngakunya cinta Rasul. Ngakunya menjunjung tinggi sunnah beliau. Ya. Tapi ketika disodori hadis Rasul, ditolak. Dan kepiye? Pengakuannya tidak sesuai dengan realita. Kemudian beliau mengatakan, وَالنَّهْجُ الَّذِي دَرَجَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ وَكَانَتْ إِمَامُهُمْ فِي دِينِهِمْ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ minha yaktabisunal ilma wa biha yaqtun wa biha yuqimun. Sementara prinsip yang diakui oleh seluruh kaum muslimin yang ada dan yang mereka jadikan sebagai rujukan dalam agama setelah Al-Qur'an adalah hadis Rasul dan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabatlah kaum muslimin bisa belajar ilmu. Dengan pemahaman mereka lah kaum muslimin bisa mengetahui urusan agama ini. Wabiha yuqimun. Dengan pemahaman para sahabatlah mereka bisa menegakkan agama ini. Wa alaiha ya'tamidun. Di atas pemahaman para sahabatlah mereka berpegangan. Wabiha yatazayyanun. Dengan pemahaman para sahabat mereka berbangga. Yarithuhal awwalu minhumul akhir. Pemahaman para sahabat diwarisi dari satu generasi kepada generasi yang lainnya. Wa yuballighu asy-syahidu minhumul ghaib. Pemahaman tersebut disampaikan orang yang tahu, disampaikan kepada mereka yang tidak tahu. Ihtijajan biha. Mereka menjadikannya sebagai rujukan. wahtisaban fi ada'iha ila may yasma'uha. Mereka berusaha untuk bisa menyampaikan pemahaman para sahabat kepada orang-orang yang ada. Yusammunaha sunan wal athar wal fiqh wal ilma. Dan mereka menyebutnya sebagai sunnah, sebagai athar, ilmu dan fiqh. Yakni al-Imam Ad-Darimi membantah orang-orang Jahmiyah. Kalian itu sesungguhnya menyelisihi jalannya kaum muslimin. Kaum muslimin itu semuanya sepakat yang benar-benar genah Islamnya, yang benar-benar di atas fitrahnya, mereka semua sepakat untuk membela sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Kalau bukan dengan sunnah Rasul, kalau bukan dengan pemahaman para sahabat, kita mau beragama seperti apa? Kalau bukan dengan sunnah Rasul, kalau bukan dengan pemahaman para sahabat, gimana kita bisa mau menjunjung tinggi agama? Gimana kita mau bisa membela Islam kalau kita enggak tahu pemahaman para sahabat? Kalau kita mengingkari pemahaman mereka, dusta. Kalau kita membela Islam tapi ternyata pemahaman sahabat kita menentangnya, dusta. Kalau kita membela Islam kalau ternyata riwayat sunnah Rasul kita menentangnya dengan alasan enggak masuk akal, dengan alasan enggak relevan, dengan alasan enggak cocok, dengan alasan enggak modern, ila akhirih. Dusta kalau kalian mengaku membela Islam tapi ternyata realitanya seperti itu. Lihat, kaum muslimin yang benar itu adalah orang yang mengagungkan sunnah, menghormati pemahaman para sahabat, dijadikan sebagai rujukan, dijadikan sebagai panutan, dijadikan sebagai pegangan dalam hidup dan beragama serta berprinsip. Itu muslim yang benar, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Wa yadribuna fil talabiha syaraqal ardi wa gharabaha. Lihat para ulama kita, mereka benar-benar cinta dengan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat, sampai mereka rela untuk melakukan perjalanan jauh dari ujung timur bumi ke barat hanya untuk mencari, menggali sunnah tersebut, mempelajarinya, mengamalkannya, membelanya, mendakwahkannya dan menyampaikannya kepada umat manusia. Ini yang benar. Ikuti jalan mereka. Yuhilluna biha halalallah wa yuharrimuna biha harama. Dengan sunnah Rasul kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Gimana kita bisa tahu mana halal, mana haram? Kalau sunnah Rasul kita tentang, pemahaman para sahabat kita tinggalkan. Justru sebaliknya, orang yang menentang sunnah Rasul, yang gak mau dengan pemahaman sahabat, dikhawatirkan kebalik. Yang halal dibilang haram, yang haram dibilang halal. Dan itu amrun musyahad, sesuatu yang kita saksikan. Ketika mereka menolak ajaran Rasul, ketika mereka meninggalkan pemahaman para sahabat, apa yang terjadi? Semua serba terbalik. Ya. Yang sunnah dikatakan bid'ah, yang tauhid dikatakan syirik, yang mengajak kepada persatuan dikatakan memecah belah umat, yang adil dikatakan zalim. Terbalik semua. Kalau kamu ingin tahu mana yang halal yang benar, haram yang benar, sunnah yang benar, tauhid yang benar, kalau ingin tahu itu semua, ikuti sunnah Rasul, ikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. وَيُمَيِّزُونَ بِهَا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالسُّنَنِ وَالْبِدَعِ. Dengan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat, kaum muslimin bisa membedakan mana benar, mana batil, mana sunnah, mana bid'ah. Pedoman, pegangan, petunjuk. Kalau kita mempelajari sunnah Rasul dengan pemahaman para sahabat yang benar, kita bisa tahu, oh ini salah, oh ini benar, oh ini sunnah, oh ini bid'ah. Yang sunnah, pegangi, imani, ajarkan, bela. Yang bid'ah, tinggalkan, jauhi, peringatkan umat manusia dari bahayanya. Tapi kalau dia sunnah, tidak mau ditinggal, hanya ngaku-ngaku, tok keluar-keluar sana, spanduknya lebar, membela sunnah Rasul, wa ila akhirih, tapi hatinya kosong. Ketika disodori sunnah, dia tolak. Ketika disodori ajaran Rasul, ditolak. Dari yang sudah jelas, HR Bukhari Muslim, tolak. Alasannya apa? Gak cocok, gak relevan. Nanti saya ditinggal orang, nanti saya dianggap kuno, wailakrihi zaman onta, ini sekarang zaman modern, zaman mersi, wailakrihi, gak cocok hadisnya Rasul diamalkan. Lu, hadis Bukhari Muslim, meskipun, walaupun, la haula wala quwwata illa billah. Dari mana kamu bisa tahu benar, salah, sunnah, bid'ah, tauhid, syirik, kalau kamu tidak suka dengan sunnah Rasul, kalau tidak suka dengan pemahaman para sahabat, dari mana? Wa yastadilluna biha ala tafsir al-Quran wa ma'ani wa ahkamihi. Dan kaum muslimin itu bisa menjadikan rujukan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat dalam menafsirkan Al-Quran, memaknakannya, dan mengetahui hukum-hukumnya. Kalau kita ingin paham Quran dengan benar, ya, ikuti penafsiran Rasul dan bagaimanakah para sahabat menafsirkannya. Nek kita ngotak-ngatik Al-Quran dengan akal kita sendiri, yang keluar adalah kesesatan, salah jalan, ya, sesat dan menyesatkan, malah bahaya. Harusnya Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk dia, sebagai penyelamat dan pembela serta pemberi syafaat untuk dia. Tapi ketika dia memahami Al-Quran bukan dengan jalannya, ketika dia memahami Al-Quran bukan dengan sunnah Rasulnya, ketika dia memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman para sahabatnya, justru Al-Quran menjadi malapetaka untuk dirinya. Justru Al-Quran itu akan menjadi musibah dan bencana untuk menghancurkan dirinya. Ingat, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Quran hujjatun laka au alaik. Quran itu bisa menjadi penolongmu atau menjadi malapetaka untukmu. Kapan menjadi penolongmu? Kalau kamu mengamalkannya sebagaimana Rasul dan para sahabat mengamalkannya. Kalau kamu memahaminya sebagaimana Rasul dan para sahabat memahaminya. Kalau kamu mengimaninya sebagaimana para sahabat dan Rasul mengimani. Dan Quran justru sebaliknya menjadi malapetaka dan penghancur untuk kita semua. Kalau kita mengimaninya tidak seperti Rasul dan para sahabat. Kalau kita memahaminya tidak seperti Rasul dan para sahabat. Kalau kita menafsirkannya tidak seperti Rasul dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Innallaha yarfa'u bihadal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Qur'an dan akan menghancurkan suatu kaum dengan Al-Qur'an. Tinggal bagaimana kita memahami dan menghormati Al-Qur'an menurut versi siapa. Kalau ikut Rasul dan para sahabat, insya Allah benar, pasti selamat, pasti mendapatkan jaminan. Tapi kalau tidak seperti Rasul dan para sahabat, tunggu kehancurannya. Fatarok basu inna ma'akum minal mutrafizin. Qalal mu'allif, beliau melanjutkan, wa ya'rifuna biha dalalata man dhalla 'anil huda faman raghiba 'anha fa innama yarghab an athal salaf wa hadiyihim. Dengan sunnah itu umat manusia bisa mengetahui kesesatan orang yang menyimpang dari petunjuk dan orang-orang yang membenci petunjuk. Maka barang siapa yang membenci sunnah, maka dia telah membenci para sahabat, membenci orang-orang yang membela sunnah tersebut. Wa yuridu mukhalafatahum, dan sesungguhnya orang yang membenci sunnah adalah orang yang menyelisihi para sahabat. Liyattakhidha dinahu hawa, orang-orang yang membenci sunnah sesungguhnya agama dia adalah hawa nafsu. Ya. Orang yang tidak suka dengan sunnah meskipun bilangnya Islam, tapi Islam menurut hawa nafsunya. Sesungguhnya dia beragama itu bukan dengan kebenaran, tapi dengan hawa nafsu, saenak dhewe, sesuai dengan pikirannya. Enak yo dilakukan, gak enak yo tinggalkan. Kayak makanan, disodorine enak dimakan, gak enak kasihkan orang. Urusannya bukan urusan perut. Agama itu urusannya adalah nasib kita nanti di hari kiamat di hadapan Rabbul Alamin. Orang yang benci dengan sunnah Rasul berarti sama saja mereka beragama dengan hawa nafsunya dia. Dan kalau bukan dengan sunnah Rasul, dengan apa kita akan beragama? Liwaliyata'awwala kitabullahi bira'yih khilafa ma'anallahu bihi. Dan orang-orang yang membenci sunnah Rasul, ujung-ujungnya adalah akan mengotak-ngatik Al-Quran sesuai dengan pikiran dia sendiri, tidak sesuai dengan keinginan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kalau dia tidak senang dengan sunnah Rasul, tidak suka dengan pemahaman para sahabat, ujung-ujungnya apa? Bawanya Quran, genah Al-Quran. Tidak dilakukan yang dibawa Al-Quran. Tapi ketika dibacakan kepada umat manusia, ketika ditafsirkan, pakai pikirannya sendiri. Akhirnya apa? Dia mulai mengotak-ngatik Al-Quran. Berani untuk mengotak-ngatik Al-Quran. Ayat yang seharusnya itu menjelaskan kebenaran, sama dia dirubah, diselewengkan, akhirnya membela kebatilan. Membela kebatilan. Waliyadzubillah. Kemudian beliau mengatakan, fa in kuntum minal mu'minin wa ala min haji aslafihim faqtabisul ilma min adharihim. Wahai orang-orang Jahmiyah, kata beliau, kalau kalian mengaku beriman, kalau kalian mengaku mengikuti prinsip Rasul, ambillah ilmu ini dari mereka, para sahabat. Waqtasibul huda fi sabilih, ambillah petunjuk dari jalannya Rasul dan para sahabat. Wardu bihadihil athari imama, dan hendaknya kalian ridha sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat sebagai imam kalian. Kama radiya bihal qaumu li anfusihim imama, sebagaimana para sahabat, para ulama setelahnya, mereka ridha sunnah Rasul sebagai panutan mereka. Wala amri ma antum a'lam bi kitabillahi minhum wala mithluhum, dan demi Allah, sungguh kalian bukan orang yang lebih pintar dari mereka terhadap firman Allah, terhadap Al-Quran, kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni Al-Imam Ad-Darimi membandingkan, ya, kalau kamu ingin petunjuk, kalau kamu ngaku beriman, ikuti para sahabat, ikuti orang-orang yang mengikuti para sahabat, jangan kamu menyimpang dari jalan mereka. Ingat, ya, mereka itu lebih paham sunnah Rasul daripada kamu. Mereka lebih paham ajaran Rasul daripada kamu. Ketika mereka mengagungkan Al-Quran, mengagungkan sunnah, itu menunjukkan itulah kebenaran, itulah keselamatan, itulah kebaikan. Maka yang menyelisihi mereka, justru itulah kesalahan yang sesungguhnya dan kehancuran. Wala yumkinul iktida'u bihim illa bittiba'i hatihil athar ala ma turwa, dan kalian tidak akan bisa mengikuti jalan para sahabat kecuali dengan mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan ini. Kalau kalian ingin mengikuti para sahabat, ya imani hadisnya, ikuti jalan hadisnya. Faman lam yakbalha fa innahu yuridu an yattabi'a ghayra sabilil mu'minin, dan barang siapa yang tidak menerima sunnah Rasul, tidak menerima riwayat dari beliau, tidak mengikuti jalannya para sahabat, sesungguhnya dia mengikuti jalan orang-orang selain orang yang beriman. Qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Orang yang tidak taat kepada Rasul, orang yang menentang sunnah beliau, orang yang benci dengan pemahaman para sahabat, yattabi ghayra sabilil mu'minin, mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman. Apa resikonya? Apa hukumannya? Allah mengatakan, wallihi ma tawalla, kami simpangkan sekalian jalannya. Sudah nyasar, sekalian disasarkan oleh Allah. Sudah nyimpang, sekalian dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallihi ma tawalla, kami buat mereka condong kepada kesesatan tersebut. Dan ujung-ujungnya Allah mengatakan, wa nuslihi jahannam, dan nanti di akhirat kami telungkupkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masyura, dan jahannam adalah tempat kembali yang paling jelek. Waliyadzubillah. Surat An-Nisa ayat yang ke-115. Intah. Selesai penjelasan dari Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Yang kalau kita memahami ucapan beliau, sesungguhnya ucapan beliau bukan hanya ditujukan kepada orang-orang Jahmiyah yang hidup di masa beliau, tapi ucapan beliau kita tujukan kepada semua pihak yang tidak mau menerima sunnah Rasul. Kita tujukan kepada semua pihak yang tidak menghormati sunnah Rasul, semua pihak yang tidak mau mengikuti dan tidak mau mengimani pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau bukan sunnah Rasul yang kamu ikuti, lalu sunnahnya siapa? Kalau bukan jalannya para sahabat yang kamu ikuti, lalu jalannya siapa? Kalau kamu cinta sama Rasul, menentang sunnahnya, lalu kamu itu cinta sama siapa? Kalau kamu ngaku cinta sama Allah, tapi tidak mau mengikuti Rasulnya, tidak mau mengikuti para sahabatnya, lalu kamu itu cinta sama siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya hanya mereka yang jawab. Ya? Kalau kamu memang benar-benar cinta sama Rasul, ya ikuti sunnahnya. Itu orang yang benar-benar cinta. Ya, katanya sebagian pepatah Arab, fa innal muhibba liman muhibbu yuti'u. Orang yang cinta itu sangat tunduk dengan yang dia cintai. Ya, kalau dia sudah cinta dengan sesuatu, dia akan melakukan segalanya. Lautan diseberangi, gunung didaki, awan terbang. Semua hal akan dia lalui demi menggapai cinta orang yang dia cintai. Lah sekarang yang kamu aku cinta adalah Allah dan Rasulnya. Kalau kamu ngaku cinta Allah dan Rasulnya, ingat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian memang cinta Allah, ikuti Rasul, ikuti sunnah beliau, ikuti pemahaman para sahabat, addu alaiha bin nawajib, gigit baik-baik dengan gigi geraham kalian, niscaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Sebaliknya, kalau kalian ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, tapi menentang sunnah beliau, membenci ajaran beliau, mengasingkan sunnah beliau, menganggap asing sunnah beliau, menentang ajaran para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, boro-boro dapat cintanya Allah, yang dapat adalah kebencian dan kemurkaan dari Allah, dan nuslihi jahannam wa sa'at masyura, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Tinggal kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah amalan kita sesuai dengan pengakuan kita? Sudahkah prinsip kita sesuai dengan ucapan kita? Sekedar ucapan memang manis, ya, memang manis. Nek sekedar ngomong memang enak. Sekedar ngomong memang gampang. Siapa sih nggak bisa ngomong? Anak kecil pun bisa ngomong cinta Allah, cinta Rasul. Gampang. Tinggal kitanya, apakah amalan kita sudah sesuai? Apakah prinsip kita ini sudah sesuai? Ingat, mengamalkan sunnah Rasul itu dalam semua aspek kehidupan. Tidak milih-milih. Mungkin kalau kondisinya itu tenang, kondisinya tidak ada yang mengancam, kondisinya tidak ada yang berseberangan, mungkin kita longgar enak untuk mengamalkan sunnah Rasul, untuk membela sunnah beliau. Namun beda halnya kalau ternyata kita harus berseberangan dengan umat manusia. Kita harus berseberangan dengan orang-orang yang kita cintai. Harus berseberangan dengan orang-orang yang kita pandang. Orang-orang itu ternyata membenci sunnah Rasul. Disitulah kita diuji. Disitulah kejujuran kita diuji. Apakah kita lebih memilih mereka ataukah kita memilih sunnah Rasul? Apakah kita lebih cinta manusia ataukah cinta dengan sunnah Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Iman kalian belum beres. Iman kalian belum sempurna. Iman kalian belum benar sampai aku, kata beliau, lebih dia cintai daripada anak dia sendiri, daripada ayah dia sendiri, dan seluruh umat manusia yang ada. Kalau kondisinya sudah seperti ini, disinilah seorang mukmin diuji keimanannya. Disinilah seorang mukmin diuji kebenaran pengakuannya. Apakah hanya sebatas manis di lisan kosong dan pahit dalam hatinya? Apakah benar-benar dia jujur lesannya, jujur hatinya? Ketika dia dihadapkan dengan orang tuanya sendiri, dihadapkan dengan sanak familinya sendiri, bahkan dihadapkan dengan anak dia sendiri, yang tatanan mereka berseberangan membenci sunnah Rasul, mengasingi sunnah Rasul, disitulah dia diuji. Kalau memang jujur pengakuannya, maka dia akan tetap mengatakan amanna billahi wa rasuli, saya beriman dengan Allah dan Rasulnya. La nakhafu billahi laumata la'im, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, bagaimanapun resikonya. Kalau itu prinsipnya, berarti jujur keimanannya. Tapi kalau malah sebaliknya, berarti dusta keimanan dia. Oleh karena itulah, keimanan para sahabat gak bisa dibandingkan dengan keimanan orang-orang setelahnya. Kita lihat bagaimana para sahabat ketika sudah memegangi sunnah Rasul, sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mereka konsekuen dengan ucapannya. Lihat para sahabat tidak bergeming meskipun disiksa oleh kaumnya. Tidak membuat mereka ragu meskipun diusir dari kampung halamannya. Membuat hati mereka kuat. Keimanan mereka membaja sehingga Allah memberikan rekomendasi langsung dari atas arsy-Nya untuk para sahabat diturunkan dan dituangkan dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an memuji para sahabat. Maka benar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashhabi fa walladhi nafsi biyadi law anfaqtum misla uhudin law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalian jangan meremehkan sahabatku. Demi Allah, seandainya kalian punya satu gunung emas, kalian infakkan fisabilillah, belum bisa menandingi infak para sahabat yang ukurannya hanya segenggam tangan atau separuh. Keimanan yang tidak bisa dibandingi oleh orang-orang setelahnya. Kenapa? Karena jujur imannya mereka. Lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lain. Sahabat Abu Ubaidah Ibn al-Jarrah dalam sebuah pertempuran. Ketika itu beliau berhadapan dengan ayah beliau sendiri yang masih kafir. Ayahnya menghadang jalannya. Hitrah seorang anak berpaling, tidak mau. Bolehlah saya lawan yang lain. Kalau sama ayah, si nanti dulu. Berpaling. Ayahnya terus mengejar, terus menghadang. Sampai tidak ada kata kecuali harus menghunuskan pedang. Dibunuh ayahnya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulahu. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah sampai benar-benar mereka membenci orang-orang yang menolak dan menentang Allah dan Rasul. Lihat para sahabat, keimanannya masya Allah lebih kuat, lebih menancap daripada gunung, lebih kuat daripada baja. Yang tidak bisa dibandingi oleh keimanan orang-orang yang setelah mereka. Kalau kita ingin mendapatkan keimanan seperti itu, ikuti Rasul. Kalau kita ingin mendapatkan kenikmatan dan balasan yang didapatkan oleh para sahabat, ikuti mereka. Kalau kita ingin mendapatkan rekomendasi dari Allah, ikuti mereka. Kalau kita ingin mendapatkan jannatullah, ikuti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan jangan mengikuti yang lainnya. Ingat. Ancaman dari Allah sudah jelas. Orang yang mengikuti jalan selain para sahabat, orang yang mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan disimpangkan hatinya oleh Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahannam, dan neraka jahannam adalah tempat yang paling jelek. Kemudian setelah itu penulis hafizahullah taala membawakan penukilan yang kedua dari Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, masih menjelaskan prinsip yang satu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini untuk komentar dari Al-Imam Ibnu Qudamah. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas dan akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala istiqamah dan keteguhan hati. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik dan bantuan untuk bisa mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan dan kondisi kita sampai ajal menjemput. Apabila ada kesalahan pada ucapan dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian, ana minta maaf dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu datangnya dari ana dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ana bersyukur kepada-Nya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.